بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن شاء الله kita akan lanjutkan bab yang berikutnya في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه pengobatan penyakit kalbu dari kekuasaan nafsu atas kalbu tersebut. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, hadzal bab kal asasi wal asli lima ba'dahu minal abwab. Bab ini seakan-akan merupakan asas, merupakan asal dari bab-bab yang setelahnya. Fa inna sa'ira amradil qalbi innama tansya'u min janibin nafsi. Maka sungguh seluruh penyakit-penyakit kalbu munculnya adalah dari sisi nafsu ini. Fal mawadil fasidah kulluha ilaiha tunsab thumma tanba'ithu minha ilal a'dha. Maka unsur-unsur yang merusak semuanya tertanam, tertancap pada nafsu ini, kemudian akan menyebar pada anggota-anggota yang lainnya. Wa awwal matunalu al-qalb, dan yang pertama kali akan dicapai adalah qalbu. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatil hajah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam seringkali beliau bersabda dalam khutbatul hajah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfir. Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan kepadanya, kami memohon hidayah kepadanya, dan kami memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kami dan kejelekan amalan-amalan kami. Wa fil musnad wa tirmidhi min hadithi Husain ibni Ubaid. Dan disebutkan dalam Al-Musnad dan juga Sunan At-Tirmidhi dari hadith Husain ibni Ubaid, anna Rasulullah SAW qala lahu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada beliau, ya Husain, kam ta'bud, wahai Husain, berapa yang engkau ibadai, berapa yang engkau sembah. Qala sab'ah, Husain pun mengatakan 7. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Yang 6 ada di bumi dan yang 1 ada di langit. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Famanil ladzi tu'iddu li raghbatika wa rahbatika?" Maka siapa yang engkau jadikan gantungan dari rasa harapmu dan rasa takutmu. Qal, maka Husain mengatakan, alladhi fis sama, yang ada di langit. Qal, maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, aslim hatta u'allimaka kalimatin yang fa'ukallahu biha. Berislamlah engkau hingga akan aku ajarkan padamu kalimat-kalimat yang dengan kalimat-kalimat itu Allah akan memberikan manfaat pada dirimu. Faqal, fa'aslama, maka Husain pun berislam. Faqal, dan Nabi SAW bersabda, kul, katakanlah, Allahumma alhimni rushdi, ya Allah, ilhamkan bimbingan pada diriku, wakini syarra nafsi, dan lindungi aku dari kejahatan nafsuku. Waqad ista'ada sallallahu alaihi wasallam min syarriha umuman. Dan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau memohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kejelekan nafsu ini secara umumnya. Wa min syarri ma yatawallad minha minal a'mal. Demikian pula beliau alaihi salatu wasallam memohon perlindungan dari kejelekan-kejelekan yang terlahir dari kejelekan nafsu ini. Kejelekan yang berupa amalan-amalan. Wa min syarri ma yatarattab ala dhalik minal makarih wal uqubat. Dan beliau pun juga berlindung dari kejelekan-kejelekan yang mengiringi, yang menyertai kejelekan nafsu tadi. Kejelekan yang berupa perkara-perkara yang kurang menyenangkan ataupun juga hukuman-hukuman. Wa jama'a bainal isti'adah min syarri nafsi wassayyi'ati amal. Dan beliau kumpulkan antara memohon perlindungan dari kejahatan nafsu, kejelekan nafsu, dan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan amalan. Wa fihi wajhan. Dan terkait dengan sayyiati amal, keburukan amalan, di sini ada dua sudut pandang. Ahaduhuma, yang pertama, annahu min bab idafatin nau ila jinsi. Bahwasanya terkait dengan kata-kata sayyiatil amal, ini babnya adalah pengidofahan satu bentuk kepada jenisnya. Ai, sehingga maknanya, a'udzu bika min hadan nau' minal amal. Aku berlindung kepadamu dari bentuk amalan ini. Dari amalan yang buruk. Yang dimaksud keburukan amalan adalah amalan yang buruk. Amalan yang jelek. Wathani, adapun sudut pandang yang kedua, annal murad bihi uqubatil amal allati tasu'u sahibaha. Yang dimaksud dengan sayyiati amal, yaitu akibat-akibat dari amalan yang itu akan menyusahkan, yang akan menyulitkan pelakunya. Fa'alal awal, maka kalau dilihat dari sudut pandang yang pertama, yakunu qad isti'ada min sifati nafs wa amaliha. Maka di sana Nabi alaihi salatu wasalam berlindung dari sifat nafsu dan dari amalan-amalan nafsu. Wa'ala thani, adapun kalau dilihat dari sudut pandang yang kedua, yakunu qad ista'ada minal 'uqubat wa asbabiha. Maka di sana Nabi alaihi salatu wasallam berlindung dari akibat-akibat dan juga dari sebab-sebabnya. Wa yadkhulu al-amalu sayyi' fi syarri nafs. Maka tentunya amalan yang buruk ini masuk di dalam kejelekan nafsu. Fahal al-ma'na ma yasu'uni min jazai amali au min amali sayyi'. Maka sekarang pertanyaannya, mana makna yang dikehendaki? Mana makna yang dikehendaki dari kata-kata tayyib sayyi'atil a'mal? Al-isti'adah min sayyi'ati a'mal. Memohon perlindungan dari kejelekan amalan. Apa makna yang dikehendaki? Ma yasu'uni min jazai amali. Apakah yang dikehendaki? Yaitu berlindung, memohon perlindungan dari perkara-perkara yang menyulitkan diriku, yang menyusahkan diriku, yang itu merupakan balasan dari amalanku. Au min amali sayyi', atau memohon perlindungan dari amalanku yang buruk. Waqad yatarajjah al-awwal. Dan tip yang nampak di sini yang lebih rajih adalah yang pertama. Fa innal isti'adzah minal amali sayyi' ba'da wuku'ihi innama hiya isti'adzah min jazaihi wa mujibihi. Karena memohon perlindungan dari amalan yang buruk setelah amalan itu terlanjur terjadi, tentunya makna yang dikehendaki adalah memohon perlindungan dari balasan amalan itu. Memohon perlindungan dari perkara-perkara yang akan ditimbulkan oleh amalan itu. Wa illa fal mawjud la yumkin raf'uhu bi'ainihi. Karena perkara yang sudah terlanjur ada, sudah terlanjur terjadi, tentunya tidak mungkin untuk kemudian diangkat secara zatnya, dihilangkan begitu saja. Waqad ittafaqa as-salikun 'ala Allah 'ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim 'ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusul ila rabbi. Dan orang-orang yang berjalan menuju Allah dengan perbedaan jalan-jalan mereka, dengan perbedaan perjalanan mereka, mereka sepakat bahwasanya nafsu akan memotong, akan memutus antara qalbu dengan keberhasilan mencapai Allah tabaraka wa ta'ala. Wa annahu la yadkhul alaihi subhanah wa la yusiru ilaihi illa ba'da imatatiha. Dan seseorang tidak akan bisa masuk kepada Allah, tidak akan berhasil mencapai Allah kecuali setelah mematikan nafsu itu. Wa tarkiha bi mukhalafatiha wa dhafar biha. Kecuali setelah meninggalkan nafsu itu. Meninggalkan, yaitu dengan cara menyelisih apa yang menjadi tuntutan-tuntutan nafsu. Kecuali setelah berhasil mengalahkan nafsu itu. Fa'inan nas ala kismain. Maka sungguh manusia itu terbagi menjadi dua. Kismun, dhafarat bihi nafsuhu, famalakathu wa ahlakathu. Yaitu satu kelompok manusia yang mereka itu dikalahkan oleh nafsunya. Yang mereka itu dikuasai oleh nafsunya dan dibinasakan oleh nafsunya. Wasara tau'an laha tahta awamiriha. maka dia pun akan tunduk kepada nafsunya, akan berada di bawah perintah-perintah nafsunya. Wa qismun dhafaru binufusihim faqahruha. Dan satu kelompok manusia yang mereka itu berhasil mengalahkan nafsunya, maka mereka pun menguasai nafsu itu. Berhasil menguasai nafsu, berhasil menguasai diri. Fasarat tau'an lahum mungkadatun li'awamirihi. Maka nafsu pun akan taat kepada mereka. Nafsu pun akan melaksanakan perintah-perintah mereka. Qala ba'dul 'arifin, sebagian dari orang-orang taib 'arif, dari orang-orang bijak, tapi mereka mengatakan intaha safarut talibin ila dhafri bi anfusihim, akan selesai perjalanan orang-orang yang mencari. Tep pada keberhasilan mengalahkan nafsu mereka. Faman dhafara binafsihi aflaha wa anjaha. Maka barang siapa yang berhasil mengalahkan nafsunya, sungguh dia adalah orang yang berbahagia, sungguh dia adalah orang yang selamat. Wa man dhafarat bihi nafsuhu khasara wa halaka. Dan orang yang dikalahkan oleh nafsunya, dia adalah orang yang merugi, orang yang binasa. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 37-41. Fa'amma man tagha wa atharal hayata dunya fa'innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan mementingkan kehidupan dunia, maka sungguh al-jahim itu tempat kembalinya, tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan kebesaran Rabbnya dan dia menahan nafsu dari memperturutkan hawa, maka suhu al-jannah itu tempat kembalinya, tempat tinggalnya. Fa nafsu tad'u ila tighyan wa itharil hayati dunya. Maka demikian nafsu itu selalu mengajak, selalu memanggil pada perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, memanggil, menyeru untuk mementingkan kehidupan dunia. Wa rabb yad'u 'abdahu ila khawfihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Sementara Rabb menyeru, memanggil hambanya untuk memiliki rasa takut kepada Allah dan untuk menahan diri, menahan nafsu untuk memperturutkan hawa. Wal qalbu baina da'iyain. Dan kalbu ada di antara dua penyeru ini. Yamilu ila hadad da'i marrah wa ila hadan marrah. Di mana terkadang kalbu akan condong pada penyeru yang ini dan terkadang akan condong pada penyeru yang itu. Wa hadha mawdu'un mihnah wal ibtida. Maka di sini tempat ujian, cobaan. Wa qad wasafa subhanahu an-nafsa fil Qur'an bi tsalatis sifat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim mensifati nafsu itu dengan tiga sifat. Al-mutmainnah, al-ammaratu bisu' wal-lawwamah. Wa ikhtalafa an-nas, maka terjadi perbedaan pendapat di antara manusia. Hal an-nafsu wahidah wa hadha awsafu laha am lil 'abdi thatu anfus. Pertanyaannya, Okay. Nafsu itu hanya satu. Dan yang disebutkan Allah itu ada sifat-sifat nafsu. Atau hamba itu memiliki tiga nafsu. Tiga jiwa. Nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah, nafsu ammarah. Ada nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Ada nafsu lawwamah, jiwa, nafsu yang selalu mencela. Atau nafsu ammarah, nafsu jiwa yang selalu melakukan keburukan. Awal, maka pendapat yang pertama, yaitu yang menyatakan bahwasanya nafsu itu hanya satu, jiwa itu hanya satu. Sementara yang disebut adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh jiwa itu, oleh nafsu itu. Pendapat ini, qaulul fuqaha wal mutakallimin wa jumhurul mufassirin wa qaulul muhaqqiqi sufiyah. Ini merupakan pendapat para fuqaha, demikian pula mutakallimin, dan ini pun pendapat jumhur ahli tafsir dan ucapan muhaqqiqi sufiyah. Wa tsani, adapun pendapat yang kedua, yang menyatakan tiap-tiap manusia itu memiliki tiga jiwa, tiga nafsu. Taib qaulu kathir min ahli tasawuf. Ini ada pendapat sekian banyak dari ahli tasawuf. Wa tahqiq, adapun yang benar dalam masalah ini, annahu la niza baina fariqain. Sesungguhnya tidak ada perselisihan di antara dua kelompok ini. Fa innaha wahidah bi'tibari dzatiha. Maka sesungguhnya nafsu, jiwa itu hanya satu. Apabila ditinjau dari sisi zatnya. Wa tsalatsun bi'tibari sifatiha. Dan jiwa atau nafsu itu bisa dikatakan tiga ketika ditinjau dari sifat-sifatnya. Faida i'tabarat binafsiha fahiya wahidah. Maka ketika ditinjau dari nafsu itu sendiri, maka sebenarnya nafsu, jiwa itu hanya satu. Wa in i'tabarat ma kulli sifah dunal ukhra fahiya muta'adidah. Adapun ketika ditinjau masing-masing sifat tanpa memperhatikan yang lainnya, maka tentunya jiwa, sifat itu berbilang. Wa ma adunnuhum yakulun inna likulli ahad satu anfus qa'imah bidzatiha musawiyah lil ukhra fil had wal haqiqah. Dan menurutku mereka-mereka tidak akan mengatakan bahwasanya tiap-tiap orang itu memiliki tiga jiwa, yang masing-masing jiwa itu berdiri sendiri, yang masing-masing itu sama setara dengan yang lainnya dari sisi had maupun hakikat. Wa annahu idza qubidal 'abdu qabadat lahu satu anfus. Ketika seorang hamba itu dicabut jiwanya, maka akan tercabut darinya tiga jiwa. Kullu wahidah mustaqilah bi nafsiha. Di mana masing-masing jiwa itu berdiri sendiri, terpisah dari yang lainnya. Menurutku tidak akan ada orang yang mengatakan demikian. Wa haitsu dzakara subhanahu an nafsa wa adafaha ila sahibiha fa inna ma dzakara bil lafz al ifrad. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nafsa, kemudian Allah idafahkan kepada pemiliknya, maka Allah akan menyebut itu dengan lafaz mufrad. Wa hakada fi sa'ir ahadits, dan demikian yang ada pada keseluruhan hadis-hadis. Walam yaji fi maudin wahid nufusuka wa nufusuhu wala anfusuka wa anfusuhu. Tidak pernah datang, bahkan sekedar di satu tempat sekalipun, tidak pernah datang kata-kata nufusuka, jiwa-jiwamu, nafsu-nafsumu, ataupun nufusuhu dengan bentuk jamak. Tidak pernah datang dengan kata angfusuka, demikian pula angfusuhu. Wa innama ja'at majmu'ah inda iradatil umum. Adapun kata-kata nafsu ini akan datang dalam bentuk jamak dengan kata-kata nufus ataupun anfus, tapi ketika yang dikehendaki adalah keumuman. Kaqaulihi misalnya, sebenarnya firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Takwir ayat 7. Wa idan nufusu zuwijat. Nah, di sana kata datang dengan kata-kata an-nufus bentuk jamak. Tapi kalau yang dikehendaki di sana adalah keumuman. Aw inda idafatiha ilal jamak. Atau ketika itu diidhafahkan, ketika kata-kata nafsu itu diidhafahkan kepada sesuatu yang jamak. Kaqali sallam, sebenarnya sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innama anfusuna biadillah. Sesungguhnya nafsu-nafsu kita ini, jiwa kita, diri kita di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Walau kanat fil insan thalathu anfus la ja'at majmu'ah idza udifat ilaihi walau fi maudin wahid. Seandainya tiap-tiap manusia itu memiliki tiga nafsu atau tiga jiwa, tentunya kata-kata nafsu itu akan datang dalam bentuk jamak ketika diidhafahkan pada tiap-tiap orang tadi. Akan ada. Tapi yang seperti ini walaupun di satu tempat, tentunya akan datang. Akan ada. Akan tapi secara kenyataan, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Tapi kata-kata nafsu ini datang dalam bentuk jamak ketika diidhafahkan kepada seseorang. Maka ini menunjukkan bahwasanya nafsu yang ada pada tiap-tiap orang itu satu kalau ditinjau dari sisi zatnya. Dan bisa dikatakan di sana apa? Tiga kalau ditinjau dari sisi sifat-sifatnya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.